السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبوجي بالله سبحانه وتعالى. الله مudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang keempat, dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Ali Imran ayat yang ke-190. Nah, silakan dibaca. Bu Fatima baca. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan di antara siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi yang berakal. Inna harfu taukid wa nasbin fi khalqi jar wa majur sebagai khobar inna muqaddam. Naam. As-samawati sebagai mudhofun ilaih wal ardi maktub wa harfu atfin al ardi maktub wa ikhtilafi maktub laili mudhofun ilaih wa harfu atfin annaha al-wawu harfu atfin an-nahari maktub lagi sana. La ayat la. Namanya la mujawab aja. La mujawab ayatin ini sana apa? Khabar isimnya inna mu'akhar. Isim inna mu'akhar liuli jar wa majrur. Berarti lamnya lam taukid aja ya berarti. Lam taukid sana. Liuli jar Muhammad lam taukid saja. Al-babi sebagai mudhofun ilaih. Tafsirnya 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi ala ghairi misalu sabiqin. Bagaimana? Inna fi khalqis samawati wal ardi ala ghairi misalin sabiqin. Misalin sabiqin. Wa fi tu'aqubu of tu'aqib. Wa fi ta'aqubil laili wan nahari. Wa fi ta'aqubil laili wan nahari wa ikhtilafihima qawlan wa qisaran ladala ila wa barahina. Ladala ila wa barahina azimatan ala wahdaniyatillahi li ashabil uquli salimati. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan selainnya pemisalan terdahulu. Ya, atas selain contoh yang terdahulu. Dan di dalam apa perbedaan siang dan malam, malam dan siang, dan perbedaan pada keduanya yang panjang dan kisah yang pendek. Dan yang pendek terdapat saya petunjuk dan apa bukti yang besar atas keesaan Allah ya wahdaniyah. Nah. Bagi yang memiliki akal dan keselamatan. Bagi yang memiliki akal yang selamat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan, untuk memperhatikan alam sekitar kita, ya. Kita lihat bagaimana langit, ya, bisa tegak tanpa tiang. Kita lihat bagaimana bumi dihamparkan. Kita lihat bagaimana adanya pergantian siang dan malam. Itu semua menunjukkan adanya zat yang mengatur semuanya. Karena nggak mungkin, ya. Karena nggak mungkin, ya, bagaimana matahari tetap pada tempatnya, bulan, ya, mengelilingi bumi dan ia tetap pada tempatnya. Kalau tidak, ya, tidak ada yang mengatur. Ya. Karena kalau nggak ada yang mengatur, ya, benda-benda di langit ini akan saling bertabrakan. Justru dengan melihat, ya, ayat-ayat kauniyah, ya, alam sekitar kita, kita akan makin yakin, ya, bahwasanya ada zat yang mengatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi bukan hanya ayat-ayat Qur'ani, ya, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Nah, selanjutnya baca. Ya, mau pedal baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ibu mau gimana tadi? Mau diwasal atau mau diwakaf? Kalau diwasal wa qu'udan wa qu'udaw, ya. Tadi ibu langsung wa qu'udan aja. Ayo. Alladzina yadhkurunallaha alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina azaban nar. Bagi orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan tidur dan pada waktu itu bukan tidur, duduk. Duduk. Jadi berdiri, duduk dan ala junubin itu baru. Baru berbaring. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dalam keadaan yang sia-sia. Maha suci Allah. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari adab neraka. Alladzina isi mausul sebagai sifat dari yang sebelumnya, Ustaz. Ulul albab. Yadhkuruna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu Allah lafaz jalalah sebagai maf'ul bih qiyaman hal alwawu harfu atfin qu'udan ataf ma'tuf ala qiyamah alwawu harfu atfin ala junubi jarwa majrur him mudhafun ilaih alwawu harfu atfin yatafakkaruna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu fi khalqi jar wa majrur as-samawati mudhafun ilaih alwawu harfu 'athfin wal al-ardi ma'tuf 'ala as-samawati rabbana ini munada munada, ya, munada asalnya ya rabbana tapi hanya enggak disebut munada rabbana munada in ma isim mausul ya Ustaz. Gimana? Ma-nya isim mausul Ustaz. Rabbana ma khalaqta. Berarti ini ma-nya ma apa artinya? Tidaklah engkau ciptakan kan berarti ma-nya ma. Manafi ya. Ya, pas. Nah, khalaqta fi'lun madhin ta-nya ya fa'ilnya Ustaz. Iya, tanya fa'ilnya. Hadza maf'ulun bihi batilan. Ini hal subhana subhana itu maf'ulun mutlaqun mansub. Maf'ulun mutlaqun kaknya ini gimana Ustaz? Mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Nah, faqina alfa'u harfu atfin. Eh, bukan ya? Iya boleh, huruf huruf atap boleh, sinap juga boleh. Mana? Harfu atfin, qinanya ini fi'al mudhu'a. Ki-nya fil amr. Jadi ki itu fil, fil amr paling pendek ya. Karena kan dia asalnya waqa ya ki wiqa ya tan, nanti fil amarnya ki la taqi. Jadi bilangnya ki fil amr fa'ilnya. Ki fil amr. Tapi gini ya. Ini kan permohonan kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk adabnya kita jangan bilangnya fil amr ya, tapi namanya fi'lud du'a. Karena kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ini perintah, ini kan permintaan dari kita kepada Allah kan. Jadi bilangnya fi'lud du'a, jangan fi'l amr. Qi fi'lun du'a, nanya sebagai fa'il. Azaba ini maf'ul bih. An-nari mudhafun ilaih. Ya. Tafsirnya alladzina yadhkuruna Allaha fi jami'i ahwalihim qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa hum yatadabbaruna fi khalqis samawati wal ardi qa'ilina ya rabbana ma awjadtu hadha khalqa abasan fa anta munazzahu munazzahun an dzalika fasrif ana adzaban nari fasrif anna ada tasydidnya fasrif anna adzaban nari. Dan bagi orang-orang yang mengingat Allah dalam semua keadaan, baik duduk berdiri, duduk dan berbaring, mereka mentadabburi pada penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Rabb kami, tidaklah kami temukan pada penciptaan ini kesia-siaan. Maka engkau munazzahun ini apa ya Ustaz? Munazzah itu dibersihkan. Maka engkau dibersihkan dari hal tersebut. Maka palingkanlah kami semuanya dari azab neraka. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina adaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, dan di saat berbaring. Dan mereka bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau dari segala bentuk kekurangan. Faqina adzaban nar, maka jauhilah kami dari adab neraka. Siapa orang yang dimaksud dengan ulul albab? Ya, ulul albab adalah ya orang-orang yang berzikir, mengingat Allah. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya berzikir itu tidak harus dengan posisi yang sempurna gitu ya. Jadi berzikir itu bisa dengan posisi apapun. Misalnya kita sambil jalan gitu ya, naik motor, ya macet misalnya daripada bengong gitu kan, maka mendingan diisi dengan zikir ya. Zikir-zikir yang umum misalnya zikir-zikir yang ringan tapi pahalanya besar seperti subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya, atau bisa ketika duduk atau sambil berbaring, ini menunjukkan zikir itu boleh dilakukan dalam posisi apapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, Ulul albab itu adalah orang-orang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tentu yang dipikirkan adalah ya adanya zat di balik penciptaan langit dan bumi yang agung. Karena nggak mungkin ya langit yang penuh dengan bintang-bintang, planet, ya, meteor dan seterusnya itu bisa bergerak tanpa berbenturan satu sama lain, ya, tanpa adanya mengatur. Pasti ada zat yang mengatur semuanya. Kata orang ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ya, tidak ada yang kau ciptakan ini, ya, yang batil. Semuanya bermanfaat, ya. Kita lihat ya, apa yang Allah ciptakan di bumi ini dari hewan-hewannya, dari tumbuhannya, semuanya pasti bermanfaat. Semuanya pasti bermanfaat. Subhanaka, ya, maha suci engkau. Dan ini kita sering bahas bahwa makna dari kalimat tasbih subhanallah atau subhanaka adalah kita mensucikan atau membersihkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sifat yang mengandung makna yang kurang. Maka kita katakan Allah tidak tidur, ya, mustahil bagi Allah untuk tidur, mustahil bagi Allah untuk lupa, dan semua kekurangan lainnya. Allah maha sempurna. Faqina adaban nar. Maka jauhilah kami dari adab neraka. Nah, tadi ada yang komentar. Jadi naknya di sini adalah maful bi, ya, karena kan ini jelas. Fi itu kan fil amr udah ada fa'ilnya, anta, ya. Naknya berarti maful bi awal, adaba maful bi sani. Ya, nah. Silakan baca. Bu Aam baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu pertolongan, seorang penolong. Rabba munada na maf'ulun bi inna harfu taukid wa nasbin al-kafu isim inna man isim syatin tudakhil tu fi'il mudhari majzumun biman an-nara maf'ul bihi al-fa'u harfu jawabu syartin qad harfu tahkikin akhzaita fi'al-madi al-ha'u taknya fa'ilnya hu'nya al-ha'u maf'ul bihi awawu harfu adfin ma nafiyah lizzalimina jarwa majrur min ansari jarwa majrur 192. Ya Rabbana najjina minan nari fa innaka ya Allahu man tudkhilhu nara bidhunubihi faqad fadhahathu faqad wa fadoh tahu wa ahan tahu. Fadoh tahu wa ahan tahu. Faqad adoh tahu wa ahan tahu. Wa ma lil muzambina lil muzambina. Wa ma lil muznibina. Wa ma lil muznibina zalimina li anfusihim min ahadin yadfa'u anhum iqaballaha yawma qiyamah. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Karena sesungguhnya Engkau, ya Allah, barang siapa yang menjatuhkan ke dalam neraka. Siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka sungguh Engkau telah menghinakan mereka dan merendahkannya. dan tidaklah bagi orang-orang yang berdosa itu, yang berdosa yang menzalimi diri mereka sendiri, seorang tidaklah ada seorang penolong bagi dari ya. Mereka dari hukuman Allah pada hari kiamat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakan. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار. Dan ya orang yang zalim itu tidak dapat tidak memiliki seorang pun. Jadi jelas bahwa orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, maka ia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebabkan karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi jangan mereka menyalahkan kecuali diri mereka sendiri ya. Karena para rasul telah diutus ya. Ya kemudian kitab-kitab telah diturunkan. Maka kalau mereka masih saja kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau ya mengimani Allah dan Rasulnya, maka itu salah mereka sendiri. Makanya sering banget di Quran ya Allah mensifati orang-orang kafir, orang musyrik sebagai orang-orang yang zalim. Karena selain mereka menzalimi Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka lebih zalim kepada diri mereka sendiri ya. Karena harusnya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kenyataannya mereka malah yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang disalahkan kecuali diri mereka sendiri. Nah. Ya baca buat ini. Iya Ustaz, apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar panggilan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada berimanlah kepada Tuhan kalian dan kami beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang baik. Rabbana, Rabbanya munada, na mudhofun ilaih, inna harfu taukid wa nasbin, na isim inna, sami'na fi'il maldi, na sebagai fa'il, munadiyan, maf'ulun bih, yunadi fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke munadiyan, lil imani jarwa majrur, an harfu nasbin, wa masdariyin, aminu fi'il amr, alwawu sebagai fa'il, bi rabbi jar wa majrur, kum mudhafun ilai, alfa'u harfu atfin, amanna fi'il maldi, na sebagai fa'il. Rabbana, rabba munada, na mudhafun ilai, alfa'u harfu atfin, ighfir, fi'il du'a. Lana jar wa majrur, dhunuba maf'ulun bih, na mudhaf ilai. Alwa'u harfu atfin, kafir, fi'il du'a, anna jarwa majrur, sayyati maf'ulun bih, na mudhafun ilai, alwaw harfu atfin, tawaffana fi'il du'a, na maf'ulun bih, ma'a dhorof al-abrari mudhafun ilai. Ya Rabbana innana sami'na munadiyan huwa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yunadin nasa litasdiqi bika wal iqrari liwahdaniyatika wal amali bisyar'ika fa ajabna da'watahu wa saddaqna risalatahu faghfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa alhaqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar panggilan atau seruan, yaitu NabiMu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memanggil manusia untuk mempercayaimu dan mengakui keesaanmu dan beramal dengan syariatmu, maka kami menjawab seruannya dan membenarkan risalahnya. Maka ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah aib-aib kami, dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan agar kalian, ya, hendaknya kalian beriman kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, ya, yaitu orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah doa, ya, seorang muslim, ya. Ini diantara doa yang dianjurkan untuk sering dibaca, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah mendengarkan seruan dari Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pun beriman. Maka dengan sebab hal keimanan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan Allah wafatkan kita bersama orang-orang yang soleh. Ya, jadi kita minta husnul khatimah, kita minta akhir kehidupan yang baik. Amin. Rabbal alamin. Nah, ya, silakan Mbah, ya, Mbah Nurul Huda. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhtina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana munadi, Rabba munadi, na mafulubi. Ibu dat, tetap terjemahin. Betul, oh, Masya Allah. Apa Ustaz nenek gagap. Ayo. Ya. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah Engkau jadikan kepada Rasul, melalui Rasul-Rasulmu. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Rabbana, Rabbana, Rabba munadi na mafulun bi. Munadi, Bu. Munada. Munada. Ya. Na mafulun bi. Nanya bukan mafulun bi, tapi mudofun ilai. Masya Allah. Ya, mudofun ilai. Waw harfu atfin, ati fi'il doa, fi'il doa, na mudofun ilai, maful bi, ya, wasina, ya. Nah, ini baru maful bi, ya. Ma isim mausul, wa harfu atfin, atana fi'il madi, na mafulun bi juga, ya, yang dijadikan kepada, ya, wa tana, wa adanya kan madi, taknya fa'il, naknya maful bi. Iya. Ala rusulika, ala rusuli, jar majrur, ka, ma perlu apa ni tadi? Mudah penilai. Kanya mudah penilai, ya. Ya. Wala wa arfa'atin la harfunafi, tuh zina, tuh zi, fi'il mudore, na, mafulun bi, Tadulu, tadulu, ini la tuh zina, la-nya kan la, la menghinakan apa kami. Namanya La doa, doa. Lafid doa namanya. Doa. La doa, jangan kamu menggunakan kami ya Ustaz ya. Naam ya. Ya. Jadi nanya mafulun bi. Naknya ya. Ya. Ya umma zaraf al-qiyamati apa tadi udah penilai. Udah penilai. Ya. Innaka inna harfu taukid wa nasbin ka ismu inna la harfu nafi tukhlifu fi'il mudhari al-mi'adi al-mi'ada maf'ulun bih. Ya. Nih. Ya Rabbana aqina ma wa'atana ala al-sinati rusulika min nasri wayamkina ya ini enggak tahu Ustaz. Baik, jadi ya Rabbana atina ma wa'atana ala al-sinati rusulika min nasrin wa tamkinin. Min nasrin wa tamkinin wa taufikin wa hada wa hidayatin wala ini enggak tahu lagi ini Ustaz nih. Wala taftahna bi dzunubina yaumul qiyamati. Yaumal qiyamati wa innaka karimun la tukhliful wa'da wa'atta bihi ibadika. Wa'atta bihi ibadaka. Ibadaka, ya. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui lisan rasul-rasulmu dari pertolongan dan tamkinina dari pertolongan dan tamkin itu pemantapan ya atau pengokohan dan taufik serta hidayah dan jangan ini dengan yang tadi dan janganlah engkau hinakan kami dan engkau hina kami karena dosa-dosa kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau Maha Pemurah dan tidak mengingkari janji yang telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu. Nah. Baik ya, barakallahu fi wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, dan berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui para rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Ini juga doa yang patut untuk sering kita ulang-ulang. Ya, maknanya adalah bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita nanti di akhirat di surga apa yang telah Allah janjikan melalui para rasulnya berupa kenikmatan yang ada di surga dan diselamatkannya dari azab dan api neraka. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak hinakan kita pada hari kiamat. Yang maksud menghinakan sini tentu adalah agar Allah menghindarkan kita ya dari azab yang pedih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan kita dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allah jangan menghinakan kita yaitu dengan cara dimasukkannya ya ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini merupakan keyakinan kita ya. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya tidak mungkin menyelesaikan janjinya ya. Nah. Ya, silakan baca. Baca Bu Dahilis ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Wallahu indahu husnul thawab. Maka Allah menerima doa mereka. Sesungguhnya aku tidak menyiapkan amalan orang-orang yang berbuat di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dan mereka diusir dari kampung mereka dan mereka disakiti fisabili pada jalanku, mereka membunuh atau dibunuh, sungguh aku akan hapus. Sungguh aku benar-benar akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya pahala dari sisi Allah, berupa pahala dari sisi Allah. Dan Allah kok begitu? Masa sungai yang mengalir di bawahnya pahala? Jadi sungai gimana, kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari sisi Allah gitu. Sebagai pahala dari sisi Allah. Dan Allah di sisi Allah adalah pahala yang sebaik-baiknya. Al-fa'u harfu atfin, istajabah fi'lun madin, lahum jarwa majrul, rabbu fa'il, hum mudafun ilaihi. Anni harfu taukidin wa nasbin, tiya ya Ustaz ya, yang mutakal yang mutakal sebagai isim anna. Apa namanya? Nafiyin. La nafiyah ya. La nafiyah. Udi'u fi'lun mudari'un amala maf'ulun bi amilin mudafun ilaihi. Minkum jarwa majrur min zakarin jarwa majrur au hafu atfin unsa maktuf ala zakarin. Mubtada kum mudafun ilaihi min ba'din jarwa majrur. Al-fa'u harfu atfin, al-lazina isim mausul sebagai mubtada, hajaru fi'lun ya, al-lazina isim mausul sebagai apa? Mubtada ya, betul. Hajaru fi'lun madin, al-wa'u sebagai fa'il, al-wa'u harfu atfin, ukhriju maktuf ala hajaru min diyari jarwa majrur him mudafun ilaihi. Alwaw hatfin huzu fi'lun madin fi sabili. Ini fi'l madinya majul ya? Oh, fi'l madin. Karena disakiti kan? Fi'l madin majul. Wawnya naibul fa'il. Wawnya naibul fa'il. Nah. Fi sabili jarwa majrur. Wa qatalu alwaw hafu atfin, qatalu fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, alwaw sebagai fa'il, alwaw afathu atfin, kutilu fi'lun madi majhul, alwaw naibu fa'il. Alamu lamu taukid, ukafironna fi'lun mudori'un mabniun ala nun taukid mana Ustaz? Ya, nun fathi wa nunu taukid itu. Nun taukid. Anhum jarwa majrur sayyati mudafun ilaihi him mudafun ilaihi. Al-waw hatu adfin alamu lamu taukid udkhilanna fi'lun mudari'un mabniyun ala nun taukid. Di mana? Mabni ala nun taukid. Gimana Ustaz? Yang mana? Yang la udkhilanna. Iya, fi'l mudari mabniyun aja. Oh, mabniyun aja. Kalau mau dilengkapi dengan al-fathi. Wa nunu harfu taukid gitu. An-nunu harfu taukid. Hum mafulun bi. Jannatin mafulun bi sani. Tajri fi'lun mudari'un min tahti jarwa majrur ha mudafun ilaihi. Anharu fa'il tawaban hal. Min indi jarwa majrur Allahi mudafun ilaihi. Al-waw hatfu adfin Allahu lafu jala sebagai mubtada. Inda zorof al-ha'u mudafun ilaihi. Husnu mubtada. Al-thawabi mudafun ilaihi. Fa'ajaballahu du'a'ahum bi'annahu la yadhi'u juhda man amila minhu. La yudhi'u. Adoa yudi'u. La apa yudi'u? Iya. La yudi'u juhda min amila minhum. Juhda man amila minhum amalan. Juhda min. Juhda man. Iya man. Juhda. Ya terus sana man baca kok min. Juhda man amila minhum amalan solihan. Zakaron. Kana au unsa. Wahum fi uhuwatid dini wa fi ta'ati wa qabulil a'mali sawa'i falladhin mana wa qabulil a'mali sawa'i sawa'un sawa'un wa qabulil a'mali sawa'un falladhina hajaru raghbatan fi radallahi ta'ala. Ridho apa ridho Ustaz? Ridho, ridho Allah Ta'ala. Fi ridho Allah Ta'ala. Wa ukhraju min diyarihim. Wa ukhriju min diyarihim. Wa ukhriju min diyarihim. Wa uzu fi ta'ati rabbihim. Wa ibadatihim iyyahu. Wa qutalu. Wa qutilu fi sabilillahi li i'la'i. Kalimatihi. La yastarunallahu alaihim martakabuhu minal ma'asi kama sataroha alaihim fid dunya. Fala yuha. Gimana Ustaz? Fala gimana? Fala yuhasibu. Fala yuhasibuhum alaiha. Walayadkhilannahum jannatin. Walayudkhilannahum jannatin. Walayudkhilannahum jannatin tajri min tahti kusuriha wa asjarihal anharu jaza'an min indillahi wallahu indahu husnus sawab. Maka Allah menerima doa-doa mereka. Dan tidaklah Allah menyanyiakan usaha apa saja yang mereka lakukan berupa amal soleh, baik laki-laki atau perempuan. Dan mereka dalam ukhuwah agama mereka dan dalam ketaatan dan dalam diterimanya amalan dan pahala. Dan dalam diterimanya amalan dan pahala. Maka orang-orang yang hijrah. Itu sama maksudnya. Mana? Ini kan maksudnya tadi. Dan mereka dalam ukhuwah dan persaudaraan agama dan diterimanya amal dan balasan itu sama gitu. Setara. Oh. Baik laki-laki dan perempuan itu Ustaz ya? Iya, iya. Maka orang-orang yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan mereka diusir dari kampung mereka dan dalam ketaatan kepada Tuhan mereka dan ibadah mereka hanya kepadanya, mereka membunuh atau terbunuh di jalan Allah li'a'la'i kalimati. Untuk meninggikan kalimat Allah. Oh, untuk meninggikan kalimat Allah. Sungguh Allah akan menutup atas mereka maksiat yang pernah mereka lakukan, sebagaimana dia menutup maksiat tersebut di dunia. Dan maka Allah tidak menghitung atasnya. Maksudnya dosa-dosa tadi, maksiat itu ya. Dan sungguh Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai di bawah istana dan pohon-pohonnya sebagai balasan dari Allah, dan Allah adalah, dan di sisi Allah adalah pahala yang sebaik-baiknya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Wallahu 'indahu husnul thawab. Maka Allah pun menjawab doa mereka. Ya, maka Rabb mereka menjawab doa mereka bahwasanya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan dari ya kalian yang beramal, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Ba'dukum mim ba'd. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi siapa saja yang melakukan amalan saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, maka ya laki-laki dan perempuan dalam masalah persaudaraan agama, dalam masalah diterimanya amal, dan dalam masalah pahala, itu sama, setara ya, tidak ada bedanya. Bedanya hanya di beberapa hukum-hukum fikih saja. Adapun dalam masalah pahala, laki-laki dan perempuan setara ya. Nah, falladzina hajaru, maka siapa saja yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala wa ukhriju dan diusir min diarin dari rumah-rumah mereka, wa udu fi sabili dan yang disakiti di jalanku. Ya, jadi orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu dan mereka membunuh, wa qutilu atau terbunuh. Apa balasannya? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Ya, aku benar-benar akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa la udkhilannahum jannat. Ya, dan aku benar-benar akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari bawah istana dan pepohonannya, sungai-sungai. Sawaban min angillah, itu semua sebagai pahala atau balasan yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul sawab. Dan Allah itu di sisinya ada pahala yang terbaik ya. Jadi ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang berbuat kebaikan, melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, mereka yang berhijrah demi Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, hijrah dari dunia hitam ke dunia yang lurus, hijrah dari kesesatan ya menuju petunjuk, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, kemudian orang-orang yang terusir dari rumah-rumah mereka karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disakiti jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berperang atau diperangi, yang bunuh atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana ya Allah tutup dulu di dunia. Jadi Allah menutup ya dosa-dosa manusia sebagaimana Allah tutup dosa-dosa mereka di dunia. Bayangkan ya kalau misalnya setiap orang yang melakukan dosa dengan kemaksiatan lalu Allah tampakkan di wajahnya ya, maka seperti apa ya bentuk wajah seseorang. Alhamdulillah Allah menutup aib-aib kita. Ya, karena kalau sekiranya orang mengetahui apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan, mungkin semua akan lari dari kita. Tapi Allah menutup dosa-dosa kita. Ya. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tentu lebih berharap lagi agar Allah tutup juga dosa dan kesalahan kita nanti di akhirat. Ya. Amin. Rabbal alamin. Baik. Lanjut ya. Silakan baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 194. La yaghurru naka taqallabul ladina kafaru. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. La yaghurrunaka taqallabul ladina kafaru. La yaghurrunaka taqallabul ladina kafaru. Bukan taqallab, taqallab. La yaghurrunaka taqallabul ladina kafaru fil bilad. Janganlah memperdayamu pergerakan orang-orang kafir di dalam negeri. La narahi ya gurro fi'il mudore ka maf'ul bi taqallubu fa'il alladina isya mausul kafaru fi'il sebagai mudhaf ilai. Isim mausul sebagai mudhaf ilai. Kafaru fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya. Kafaru adalah isim sila mausul fil bilad jal majrur. La tahurro ayyur rasulu bima alaihi ahlil kufari billahi. Bima alaihi ahlul kufri. Bima alaihi ahlul kufri billahi min bastoti fil asi fil aisi wasa'ata fir rizki wasa'atin fir rizki wa intiqalihim min makani ila makanil tijarati wa talibil wasbabil arbahi wal amwali wa talabil arbahi wal amwali fa amma qalilun yazulu hadha kullu anhu fa amma qalilun yazulu hadzal kulluhu anhum wa yasbihuna murtahina bi amalihim sayyiati. Janganlah memperdayamu, ya wahai Rasul, terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah dari kekuasaannya. Berupa kelapangan dalam masalah penghidupan. Berupa kelapangan dalam masalah kehidupan dan keluasan di dalam rezeki. Dan minatnya mereka. Minatnya mereka di dalam makan itu tempat, Ustaz. Dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat lain dalam perdagangan. Dan pencarian mereka di dalam harta. Maka fa'ama qalilan biru. Ya, maka sedikit sekali sesuatu yang mereka miliki hilang. Seluruhnya maka, dari mereka. Maka sedikit maka, sekali maka hal yang sedikit ini hilang dari mereka seluruhnya. Maka mengapalah yang sedikit ini hilang dalam mereka secara keseluruhannya. Dan menimpa mereka dan mereka menjadi hina dengan sebab amalan mereka yang buruk. Dan mereka menjadi hina oleh sebab amalan mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah ya pergerakan orang-orang kafir itu membuat kalian tertipu, ya. Pergerakan orang kafir pada suatu negeri membuat kalian tertipu. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita melihat misalnya negara-negara kafir saat ini, itu kan rata-rata negara yang maju gitu ya. Mereka melimpah uangnya ya. Kemudian kekayaan, secara kekayaan mereka di atas kita, jangan sampai tertipu ya. Karena itu semua hanyalah perkara dunia yang bersifat fana, yang bersifat hanya sementara. Ya. Nanti di akhirat yang ada hanyalah kehinaan bagi mereka. Meskipun ini bukan berarti kita sebagai seorang muslim yang enggak boleh kaya gitu ya. Tapi seorang muslim itu memandang kekayaan tidak seperti orang kafir gitu. Seorang muslim itu memandang kekayaan sebagai sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu memandang dunia sebagai jalan menuju akhirat. Sehingga kalaupun dia memiliki kekayaan, maka kekayaannya akan dijalankan, akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tertipu dari gemerlapnya dunia. Ini sifat seorang muslim yang sejati ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Tafsir ayat 191 kata Bukurniati tadi disebutnya ma'aujatu. Itu yang betul aujatu atau aujatta? Mana tadi? 191. Kita lihat dulu tafsirnya. Ya Rabbana ya ma aujatta, ya benar afwan, benar ini betul yang benar aujatta karena ini kembalinya ke engkau ya wahai Rabb kami ma aujatta hadzal khalqa abasa, ya betul ini bacanya aujatta harusnya ya. Nah, jazakallahu khairu jazaa ya Bukul Niyati. Kemudian Bu Nurul Huda bertanya ayat 195 ba'dukum mubtada, khabarnya mana? Khabarnya setelahnya min ba'dit ya. Ba'dukum ini mubtada, khabarnya min ba'din. Jadi min ba'din khabar jar mufrad ya, jar majrurnya sebagai khabarnya ba'dukum. Nah. Sauban ya. Sauban kali ya. Ini ya. Ayat 196 ya. Sawaba min indila ini maful min ajli ya. Maful min ajli ya. Karena ini kan menjelaskan apa namanya? Alasan ya. Kan maful min ajli itu adalah keterangan tujuan kenapa satu perbuatan dilakukan. Di sini sawaban sebagai maful min ajli ya, jadi itu semua apa dikarenakan ya tujuannya adalah sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saat yang lain terutama bapak-bapak sepertinya perlu dipaksa baca juga saat afwan. Nggak ada paksaan ya, jadi kan ini hukumnya sunnah, jadi jangan dipaksa-paksa ya, yang mau aja ya, yang mau aja. Makanya kayak saya kalau di kelas tafsir ini yang suruh saya baca yang biasa baca, kalau yang jarang baca tunjuk tangan aja karena saya khawatir ketika disuruh baca ya entah nggak siap atau nggak mau gitu, jadi mendingan saya tunjuk-tunjuk aja gitu ya, sesuai kebiasaan gitu. Bu Kurniati lagi bertanya, Masya Allah Bu Kurniati jeli banget ya. Ayat 195, I'rab sayyiatin. Lau kafirona anhum sayyiatihim. Ya, sayyiatir sama fulbi. Ya. Aku benar-benar akan menghapuskan. Apa yang dihapuskan? Kesalahan-kesalahan mereka. Berarti sayyiati sebagai mafulbihimnya yang mudhaf ilaihi. Ya, nah. Ya, jadi tunjuk tangan aja ya. Makanya kalau kita lihat kan yang saya sebut namanya itu aja ya, karena saya khawatir apa namanya nggak siap atau nggak pede gitu. Jadi mendingan seperti yang saya sering bilang ya, kalau kita baca bahasa Arab itu kita harus pede gitu ya. Saya sih bilangnya harus mau dijorogin gitu. Jorogin itu bahasa Betawinya apa ya? Jadi kalau misalnya di depan ada sungai kita nih, teman kita nggak apa takut berenang, kita jorogin aja ya, karena insya Allah ntar dia bisa berenang sendiri gitu ya, karena dipaksa. Tapi ini berlakunya untuk antum, jangan aneh. Jadi aneh nggak mau jorokin antum, antum aja yang jorokin diri antum sendiri. Kalau antum siap baca, tunjuk tangan aja ya, tunjuk tangan. Nanti insya Allah pasti ada suruh baca. Kayaknya nggak pernah deh, ada yang tunjuk tangan terus ada yang nggak suruh baca. Pasti kalau tunjuk tangan yang suruh baca ya. Nah, tapi demikian ya sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.